إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوانا في الدين أعزكم الله masih kita melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Munafiqun dari kitab tafsir Al-Quran Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Masih mengenai kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin. Qala Ibn Abi Hatim, berkata Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, Haddathana Abi, qala haddathana Abu Rabi' al-Zahrani, قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya kepada Sa'id bin Jubair, beliau mengangkat secara mursal kepada Rasulullah karena Sa'id bin Jubair ini adalah seorang tabi'in muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengangkat riwayat langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga riwayat ini mursal. Kana idza nazala manzilan lam yartahil hatta yusalli fihi. Di mana tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah tempat kecuali beliau salat di tempat tersebut. Fala makanat ya haswat at-Tabuk. Balaghahu anna Abdullah ibn Ubay ibn Salul qala la yukhrijanna al-'azzu minha al-adha. Ketika terjadi peperangan Tabuk, sampai berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan la yukhrijanna al-'azzu minha al-adha. Itu bagian dari ayat dari surat Al-Munafiqin. Orang Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan benar-benar orang mulia akan mengusir orang rendahan. Orang mulia yang dimaksud oleh dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ketuanya orang munafik di Madinah. Dan yang dimaksud adalah orang hina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis perang Tabuk, ya, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, maknanya aku akan mengusir Muhammad, begitu. Fartahala qabla an yanzila akhir an-nahar. Maka Rasulullah segera melanjutkan perjalanan sebelum akhir siang, ya, sebelum beliau singgah dulu. Qila li Abdullah bin Ubay, maka dikatakan kepada Abdullah bin Ubay, itin Nabiya sallallahu alaihi wasallam hatta yastaghfir lak. Maka ada yang berkata kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, datangi Nabi, minta ampunlah kepada Allah supaya Nabi memintakan ampun bagimu. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala, idza ja'akal munafiqun ila qalihi wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawwaw ru'usahum. Dan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, kemarilah, ya, Semoga Rasulullah memintakan ampun bagi kalian. Lawau ru'usahum. Maka mereka ya mengisyaratkan dengan kepala mereka untuk menolaknya. Ya, wa hadza isnadun sahih ila Sa'id bin Jubair. Maka sanadnya sahih kepada Sa'id bin Jubair. Jadi riwayat ini mauquf kepada maqtu' kepada Sa'id bin Jubair, Al-Imam Sa'id bin Jubair. Muridnya Abdullah bin Abbas yang beliau wafat dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, ulama besar, termasuk fuqaha, termasuk ahli fikihnya ya dari kalangan tabi'in. Ulama besar. Sehingga riwayat ini kita sandarkan kepada Sa'id bin Jubair. Ya. Wa qawluhu inna dhalika kana fi ghazwati Tabuk fihi nadrun bal laysa bi jayyid. Tetapi penyebutan bahwasanya terjadinya atau turunnya ayat ini ketika Rasulullah mengadakan perjalanan perang Tabuk, maka ini kurang tepat. Ya. Fa inna Abdullah bin Ubay bin Salul lam yakun mimman kharaja fi ghazwati Tabuk. Dikarenakan Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak keluar ikut dalam perang Tabuk. Bal raja'a bi ta'ifati minal jaysh, bahkan dia kembali dengan membawa pasukan yang lain. Wa innamal masyhura 'inda ashabil maghazi wasiyar anna dhalika fi ghazwatil Muraisiya. Tetapi yang masyhur dikenal oleh pakar-pakar sejarah, pakar-pakar sirah nabawi, terjadinya kisah ini adalah ketika peperangan Al-Muraisiya. Ya, wa hiya ghazwatun Bani Mustaliq, yaitu ketika kaum muslimin ya berperang melawan Bani Mustaliq. Ya, ini kisah yang masyhurnya. Wa qala Yunus ibn Bukair, berkata Yunus ibn Bukair, an ibn Ishaq, haddatsani Muhammad ibn Yahya ibn Hibban wa Abdullah ibn Abi Bakr wa Asim ibn Umar ibn Qatadah fi qissah Bani Mustaliq. Kemudian diceritakan dari Muhammad bin Yahya, Abdullah bin Abi Bakar dan Asim bin Umar bin Qatadah ketika mengisahkan peperangan Bani Mustaliq. Fa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqimun hunaka iktatala 'ala al-ma Jahjah ibn Sa'id al-Ghifari wa kana ajiran li Umar bin Khattab wa Sinan ibn Wabr. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal ya untuk menghadapi perangan Bani Mustaliq, maka saat itu ada kisah perebutan air oleh Jahjah ibn Sa'id al-Ghifari ya yang merupakan pegawainya Umar bin Khattab, dan perebutan air oleh Sinan ibn Wabr. Ya, ini runtutan kisahnya. Wa qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq dalam sirahnya, dan Ibnu Ishaq ma'ruf kalau beliau meriwayatkan hadis itu lemah, tetapi kalau yang disampaikan itu tentang sirah nabawi maka riwayat beliau terterima walaupun kadang mu'allak tanpa sanad. Tapi kalau dari Ibnu Ishaq itu karena beliau fiqah dalam masalah sirah sejarah. Tapi kalau masalah hadis yang lain, ya Ibnu Ishaq termasuk yang dhaif riwayatnya. Ibnu Ishaq mengatakan, "Fa hadatsani Muhammad ibn Yahya ibn Hibban." Qala, beliau mengatakan, "Izdahama 'ala al-ma'i faqtatala." Keduanya berebut untuk memperebutkan air, maka keduanya saling berperang, ya. Saling berkelahi. Faqala Sinan, "Ya ma'syaral Anshar." Kemudian Sinan, karena ini orang Ansar, dia mengatakan, "Ya ma'syaral Ansar." Wahai orang-orang Ansar. Ya, dia menyeru dengan seruan-seruan kesukuan. Ya. Wa qala Jahjah, dan Jahjah mengatakan di sini. Jahjah ibn Sa'id al-Ghifari. "Ya ma'syaral Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin." Wa Zaid ibn Arqam wa nafaru minal Ansar 'inda Abdullah bin Ubay. Saat itu Zaid bin Arqam dan beberapa orang dari golongan Ansor sedang berkumpul dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena ketika itu belum kelihatan munafiknya. Falamma sami'aha, ketika mendengar apa yang terjadi tadi, dia mengatakan, ya, qad sawarathna fi biladina, sungguh orang-orang muhajirin itu telah membuat saur, kekacauan di negeri kita ini. Ya. Wallahi ma mithluna wa jalabibu Quraisy hadhihi illa ma qala qail sammin kalbaka ya'kuluk. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, demi Allah, permisalan kita, permisalan dia, ya, menurut dia maksudnya, dan jalabibi Quraisy, ya, dihina jalabibi Quraisy, ya. Jalabibinu kan biasa pakaian yang dipakai oleh perempuan, ya. Jalabiyah yaitu jubah yang dipakai oleh perempuan. Jadi menghinanya ibaratnya si banci-banci Quraisy ini, begitulah bahasanya gitu ya. Tidaklah kita dan banci-banci Quraisy ini, ini seperti perkataan orang yang berkata, "Sammin kalbaka ya akuluk," lemparkan ya lemak daging untuk anjingmu, dia akan makan lemak tersebut. Kasar sekali kan ucapannya. Ya. Makanya cirinya orang munafik itu, walaupun dia ngakunya muslim, tapi ucapannya enggak enak terhadap orang yang beriman. Mencela, menghina, memaki. Kotor lisannya. Ya, sedangkan kita menilai seseorang dari ucapannya. Enggak ada istilah walaupun dia kaku, kasar, jelek, tapi aslinya orang baik. Nah, baiknya dari mana? Baiknya dari mana? Kita bisa tahu dia baik atau buruk dari lisan dan perbuatan. Ya kalau yang keluar adalah keburukan, ya kurang lebih hatinya juga seperti itu. Hati kita gak tahu. Oleh karena itu, lisan ini Allah jadikan sebagai ciri orang munafik itu, wala ta'rifannahum fil lahnil qaul. Benar-benar kamu akan tahu dia itu munafik dari apa? Dari keceplosan-keceplosan lisannya tadi itu. Nah ini keceplosan ini. Gak tahan juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Wallahi la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azz minha al-adl. Demi Allah, kalau kita kembali ke Madinah, orang mulia akan mengusir orang hina. Tsumma aqbala 'ala man 'indahu min qaumi. Maka mendengar seperti itu, ya, sebagian sahabat Anshar kaget dan mengatakan kepadanya, "Ma sana'tum bi anfusikum?" Ya. Waqala, dan dia mengatakan, "Ma sana'tum bi anfusikum? Ahlaltumuhum biladakum wa qasamtumuhum amwalakum." Afwan, ini perkataan setelah tadi mengejek sahabat, maka dia pun akbala, yaitu menghadapkan diri kepada orang-orang Ansor yang ada di hadapannya. Belum sahabat Ansor dulu nih, masih dia yang berbicara. Waqala, dia mengatakan, "Ma sana'tum bi anfusikum?" Apa yang kalian lakukan terhadap diri-diri kalian? Kalian bolehkan orang-orang luar masuk di negeri kalian? Wa qasamtumuhum amwalakum? Kalian bagi kepada mereka harta-harta kalian? Ya. Amma wallahi law kafaftum anhum latahulu ankum fi biladikum ila ghairiha. Demi Allah, kalau kalian cegah mereka, sungguh niscaya mereka akan pergi dari negeri-negeri kalian ke negeri yang lain. Fasami'aha Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Maka sahabat Zaid bin Arqam dengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dia pun pergi, fadhahaba biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Hulaim 'inda Umar bin Khattab. Dan beliau termasuk ya pemuda yang di sisi Umar bin Khattab. Fa akhbarahul khabar, dan diceritakanlah khabar apa yang terjadi yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal sebelumnya Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal sebagai pembesar orang Madinah. Ya, selalu kalau Rasulullah mau khutbah, dia yang ngasih mukaddimah. Ngasih pembukaan. Nah, ini kan orang mulia berarti kan? Orang seniornya Madinah saat itu. Ya, semuanya pasti memuliakannya. Faqala Umar ya Rasulullah, murra. Ya, Ibad ibn Bishr falyadrib unuqah. Ya Rasulullah, perintahkan saja Ibad ibn Bishr untuk menebas batang lehernya itu Abdullah bin Ubay itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Fa kaifa idza tahaddatsa an-nasu ya Umar anna Muhammadan yaqtulu ashhabah?" La. Bagaimana wahai Umar, kalau nanti manusia akan bercerita bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya? Tidak. Artinya orang lain menganggap Abdullah itu bin Ubay bin Salul bagian dari kaum muslimin. Karena apa? Salat bersama kaum muslimin, bersama dengan kaum muslimin, perang saat peperangan Muraisyah bersama kaum muslimin, jadi disangkanya sahabat Rasul. Padahal perlu kita ingat prinsipnya, sahabat tidak ada yang munafik, munafik tidak ada yang sahabat. Bisa dipahami ya? Ini prinsip loh. Sahabat tidak ada yang munafik, dan munafik itu bukan sahabat. Itu prinsip. Sehingga ucapan Rasul di sini adalah prasangka orang. Prasangka orang di luar sana akan menganggap Abdullah bin Ubay ini sahabatnya Nabi karena berada di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau ternyata nanti dibunuh, ya, nanti akan geger seantero negeri Arab bahwasanya Muhammad membunuh temannya sendiri, sehingga akan menghalangi orang-orang itu masuk Islam. Ya. Walakin nadi Umar fir rahil, akan tetapi panggillah wahai Umar dalam perjalanan, panggil dia. Falamma balagha Abdullah bin Ubay anna dhalika qad balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika telah sampai berita tersebut kepada Abdullah bin Ubay, maka Abdullah bin Ubay ini mendatangi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tadhara ilaih, minta uzur, menyampaikan alasan. Ini kebiasaannya demikian, menyampaikan alasan seribu macam alasan. Fa halafa billahi ma qala, bahkan dia bersumpah. Bahkan dia bersumpah tidak pernah mengucapkan kalimat demikian, padahal saksinya banyak. Murah sekali sumpah dari mulutnya. Ya. Maqala alaihi Zaid bin Arqam, dia tidak mengatakan apa yang dituduhkan oleh Zaid bin Arqam. Ya, bersumpah atas nama Allah di hadapan Nabi. Wa kana 'inda qaumihi bimakanin, dan Abdullah bin Ubay bin Salul di sisi orang Ansor saat itu, ini orang besar. Pembesar kaumnya, kepala sukunya, bukan orang sembarangan. Faqalu ya Rasulullah yakun hadzal hulam awhama wa lam yathbut maqala ar-rajul. Maka orang-orang Ansor saat itu masih mendukung Abdullah bin Ubay dengan mengatakan, wahai Rasulullah, jangan-jangan pemuda ini salah dengar. Salah dengar sehingga dia tidak bisa memastikan apa yang dikatakan oleh Abdullah tadi. Waraha Rasulullah SAW muhjiran fi sa'atin kana la yaruhu fiha. Maka Rasulullah SAW meninggalkan para sahabat saat itu di sebuah waktu untuk menyendiri, yang biasanya Rasulullah tidak menyendiri di waktu-waktu tersebut untuk istirahat. Yaitu istirahat sendiri. Falaqiyahu Usaid bin Khudair. Maka sahabat Usaid bin Khudair radhiyallahu an menemui beliau. Fasallama alaihi bi tahiyatin nubuwah, maka beliau pun mengucapkan salam dengan penghormatan bagi para nabi. Tsumma qala, kemudian mengatakan, wallahi laqad rahtu fi sa'atin munkiratin ma kuntu taruhu fiha. Demi Allah, waqad rahta, sungguh engkau telah menyendiri di sebuah waktu yang sangat jarang kamu, engkau wahai nabi, menyendiri dengannya atau istirahat dengannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma balaghaka ma qala sahibuka ibnu Ubay, apakah telah sampai kepadamu apa yang diucapkan oleh temanmu itu, yaitu ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay, za'ama annahu qad qadima al-madinah annahu sayukhrijul 'azm minha al-adl. Dia menganggap kalau sudah sampai Madinah, yang mulia akan mengusir yang hina. Qala fa anta Rasulullah al-Aziz huwa al-Dhalil. Maka Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu mengatakan, engkau adalah utusan Allah. Engkau yang mulia dan dia yang hina. Tsumma qala irfiq bihi ya Rasulullah. Sebentar dulu wahai Rasulullah. Fa wallahi laqad ja'a Allahu bika wa inna lanadhimu lahu al-khiras linuwajjihahu fa innahu la yara anna qad asallatahu mulkan. Demi Allah, sungguh Allah telah membawakanmu kepada kami. Dan kami benar-benar sudah menunggu kesempatan ini untuk melihat apa yang sudah dijanjikan, yaitu engkau akan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Jadi masih ingat kisahnya kenapa orang Ansor itu banyak yang masuk Islam. Sebabnya adalah orang-orang Yahudi sering menyebut di hadapan mereka bahwasanya nanti akan ada nabi akhir zaman. Kami akan ikut mereka dan akan memerangi kalian. Nah, ketika dengar ada nabi di Mekah dan mereka tasabut di sana dan benar, maka mereka mengatakan kita akan masuk Islam dulu, mendahului orang-orang Yahudi. Itu kisahnya. Dan di mana disampaikan dalam kitab-kitab Taurat dan Injil bahwasanya Nabi Muhammad akan memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa menguasai dunia. Wa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi hatta amsu ya lailatahu wa lailatahu hatta asbahu. Maka Rasulullah SAW berjalan di tengah manusia sampai waktu sore, berlalu malam sampai subuh. Wasadara yaumahu hatta ishtadda duha. Dan di awal hari berikutnya sampai masuk waktu duha sudah mulai hangat, matahari sudah mulai meninggi. Tsumma nazala bin nas. Kemudian singgah ya di tengah-tengah manusia ketika itu. Liyushghilahum amma kana minal hadith. Untuk memalingkan isu yang sedang santer terjadi tadi. Ya, falam ya'malin nas an wajadu masal ard fanamu wa nazalat suratul munafiqin. Dan saat itu senantiasa manusia itu ngantuk sampai masing-masing orang yang duduk itu mukanya tersungkur ke tanah saking ngantuknya. Tiba-tiba tidur semua. Tidur, setelah tidur nazalat suratul munafiqin. Turunlah surat al-munafiqun kepada Rasulullah SAW. Memberitahu kenyataan yang terjadi. Bahwasanya memang Abdullah bin Ubay bin Salul adalah yang mengucapkan kalimat tersebut. Dan diabadikan dalam Al-Quran kalimatnya Abdullah ya bin Ubay bin Salul. Yaitu layukhrijannal a'azzu min hal adhal. Ya, benar-benar kami orang mulia. Yaitu maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Akan mengusir, mengeluarkan orang yang hina. Yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Ya, diabadikan dalam Al-Quran. Dari situlah Nabi mengetahui Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang munafik. Nah, maka benar-benar orang munafik itu. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Benar-benar engkau akan mengetahui munafiknya orang munafik. Dari ketergelinciran lisan mereka. Dari lisan. Kita tahu orang itu dari lisan. Dari ucapan dan perbuatan. Ya. Sehingga kita hanya bisa menilai seseorang dari ucapan dan perbuatan. Adapun hati itu urusan Allah. Kita enggak tahu. Sehingga kalau ada orang mengatakan ini orang aslinya baik, cuma memang ucapannya kasar, jelek. Nah, apa baiknya? Kok ucapannya kasar, perbuatannya jelek. Kan begitu. Kalau memang hatinya bersih, baik, yang keluar dari mulutnya itu kebaikan. Yang dilakukan oleh perbuatannya adalah kebaikan. Ya. Karena yang namanya mulut itu, hati itu seperti isi teko. Mulut ini mulut tekonya. Ketika tekonya tadi isinya susu, mulut teko mengeluarkan apa? Ya susu. Enggak mungkin mengeluarkan air putih. Isinya susu, akan keluar susu. Itulah takbir dari para ulama untuk mengatakan bahwasanya al-lisan tu'abiru ma fil qalb. Lisan itu melukiskan apa yang ada di dalam hati. Ya. Ucapan, tindakan adalah lukisan hati. Cerminan hatinya seperti itu. Sehingga tidak bisa dikatakan jelek-jelek begini, hati saya bersih. Tidak bisa. La tuzakku angfusakum. Jangan menganggap diri Anda suci. Ya. Ya, orang yang bertakwa itu yang dia menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, perbuatannya tidak menjalankan perintah, malah melakukan larangan, mana mungkin hatinya bersih? Itulah hadis, ya, inna yang namanya di dalam hati, ya, yang namanya di dalam badan itu ada namanya mudhah. Ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam hati itu, di dalam badan itu ada segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Kalau jelek, jelek semuanya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, itu adalah hati. Nah, hati orang munafik itu hati yang keras, kaku, mati. Ya. Maka bagaimanapun mereka menutupi kekerasan hatinya, akan keceplosan juga isi hatinya. Nah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul, keceplosan isi hatinya. Ya. Walaupun sebelumnya adalah menjadi semacam apa namanya kata pengantar bagi Rasul. Kalau Rasulullah mau pidato, mau khutbah, dia akan menjadi pengantar. Ini adalah Rasulullah, orang mulia, muliakanlah dia, bergembiralah kalian dengan datangnya Rasul dan seterusnya. Tetapi rupanya hatinya itu mengkufurinya, busuk hatinya. Maka subhanallah, dalam hitungan waktu kepleset juga lisannya. Oleh karena itu, hati itu ma'asyiral muslimin harus dijaga. Ya. Harus dijaga. Hidupnya hati itu dengan nasihat. Dan matinya hati adalah dengan menolak nasihat. Man a'rada 'an dzikri, inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Ya. Siapa yang a'rada 'an dzikri? Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an dan Sunnah, dari nasihat, dari agama, maka dia mendapatkan kehidupan yang sengsara. Ditafsirkan sebagian ulama yaitu qaswatul qulub, kerasnya hati, matinya hati, diingatkan enggak mempan, enggak lunak. Ya. Maka pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Dia mengatakan lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah karena dulu kamu di dunia datang ayat, datang Al-Qur'an, datang sunnah, datang nasihat, fanasitaha, engkau lupakan. Lupakan artinya meninggalkan. Maka pada hari ini kamu pun ditinggalkan. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Menolak nasihat. Ya. Oleh karena itu yang namanya menolak nasihat adalah kesombongan. Kesombongan. Ya. Batarul haq wahum. Wahum tunas. Meremehkan orang dan apa? Menolak kebenaran, menolak nasihat. Maka latihlah diri kita untuk menerima nasihat, walaupun kadang nasihat itu menyakitkan. Ya, enggak semua nasihat menyejukkan. Ya, kadang nasihat itu menyakitkan, perih, seperti ditampar, seperti disayat, seperti ditusuk. Ketika kita ditegur, sakit. Tapi latihanlah. Karena tanah yang subur itu perlu dicangkul, perlu dibolak, perlu dibalik. Ya, ibaratnya perlu disakiti dulu, dicangkuli dulu, baru nanti akan gembur, akan hidup, disiram dulu, diberi pupuk dulu, baru akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Padahal hati kita itu seperti tanah, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai seperti batu, ya. Yaitu tanah yang dibiarkan mati, tidak ditanami, tidak disirami, tidak dicangkul, maka akan mengeras bagaikan batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Padahal batu saja bisa yatafajjaru minhul anhar, bisa memancarkan air, bisa memberikan manfaat. Ya. Tetapi hati yang keras dia tidak bisa mendatangkan manfaat. Naudzubillah min dzalik. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi, berkata al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi, أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله mengatakan كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم dulu kami pernah bersama Rasul صلى الله عليه وسلم في غزة فقسع في غزاتين fa kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Dulu kami pernah ikut Rasulullah dalam sebuah pertempuran. Tiba-tiba ada seorang muhajirin itu berebut dengan seorang ansar, berebut air. Faqalan ansar, maka orang ansar tadi mengatakan ya lil ansar, wahai orang ansar. Istilahnya minta bantuan. Ya. Wa qala al-muhajiri ya lal muhajirin, dan orang muhajirin memanggil wahai orang-orang muhajirin. Fa qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun bersabda, ma bala da'wal jahiliyah da'uha fa innaha muntinatun. Apa ini seruan-seruan jahiliyah, singkirkan itu seruan-seruan seperti itu. Fa innaha muntinatun, sungguh itu menjijikan. Artinya apa di sini? Seruan-seruan kesukuan untuk bertikai antar sesama muslim itulah seruan yang menjijikan. Seruan yang bisa menumpahkan darah. Sehingga jangan sampai, artinya apa? Kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkobila-kobila, itu sebuah ciptaan Allah. Untuk supaya kita tahu, oh ini dari suku Jawa, Sunda, Bugis, ini, itu, dan semacamnya. Supaya kita saling mengenal. Karena kalau sama semua nanti gak bisa mengenal. Tapi kalau berbeda-beda kita akan mengenal. Nah, tetapi apabila suku-suku tersebut digunakan untuk berbangga-bangga, bahkan untuk berperang, dua orang yang bertikai dibawa-bawa satu suku yang satunya, satu suku yang berikutnya. Akhirnya dua suku perang. Ya, satu desa, satu orang lagi bertikai satu desa sini misalkan desa Muluharjo sama apa namanya itu Pondalang, satu orang misalkan rebutan air, rebutan parkir misalkan di Jalan Ayani, perbatasannya kan itu ya. Tiba-tiba yang dari Muluharjo, wahai orang Muluharjo, yang Pondalang, wahai orang Pondalang, akhir apa perang, padahal satu desa ribuan orang. Nah, seruan-seruan seperti ini adalah da'wal jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Masalah-masalah pribadi, bawa-bawa suku, bawa-bawa orang. Seruan-seruan jahiliyah. Maka da'uha, singkirkan seruan-seruan seperti itu. Fa'innaha muntinatun, karena itu menjijikan. Ya, karena bahaya seruan-seruan seperti itu. Ya, apapun namanya. Baik itu namanya suku, bangsa, adat, kelompok, ormas. Seruan-seruan seperti itu yang membawa kepada pertikaian, pertumpahan darah. Maka itu adalah seruan-seruan jahiliyah yang menjijikan. Tidak boleh seperti itu. Bahkan harusnya bersaudara. Karena kita beda suku, ya beda bangsa. Itu untuk saling bersaudara. Ya. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkabilah, bersuku, berbangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Lita'arofu. Untuk saling mengenal. Bukan untuk saling bermusuhan. Satunya menyeru satu sukunya. Yang satunya menyeru satu sukunya. Tidak boleh seperti ini. Sukuisme-sukuisme yang seperti ini. Inilah yang menghancurkan dunia ini. Kalau antum baca sejarah. Sejarah peradaban dunia. Ya, kadang peperangan-peperangan yang berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun itu hanya karena pertikaian dua orang, rebutan sesuatu yang sepele. Rebutan wanita, kerajaan A sama kerajaan B perang sampai puluhan tahun sampai hancur, jutaan orang mati. Kalau kita baca sejarah kan begitu. Ya, rebutan apa lagi? Rebutan harta emas, tanah, perang. Akhirnya apa? Mati ribuan orang, jutaan orang. Kan demikian yang terjadi. Ya. Penjajahan-penjajahan di muka bumi ini, peperangan-peperangan, ya, rata-rata mereka memperebutkan ya secuil harta atau kekuasaan atau bahkan hanya sekedar wanita. Akhirnya membawa satu bangsa atau satu suku minimalnya perang berpuluh-puluh tahun atau karena dendam. Seperti kisahnya Aus dan Khazraj. Padahal kakak adik. Kemudian berantem, qadarullah satunya meninggal dunia, keturunannya balas dendam. Keturunannya lagi balas dendam terus berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, akhirnya perang terus. Enggak ada damai-damainya. Sampai datang Islam baru damai. Maka masyaallah muslimin, itu Rasulullah mengingatkan di sini. Ya, jangan sampai pertikaian dua orang membuat dua desa perang. Menjadikan dua suku perang, menjadikan dua bangsa perang, jangan sampai. Terlalu kecil. Karena dalam peperangan itu ya yang akan hilang itu banyak. Darah, nyawa hilang, harta hilang. Maka jangan sampai karena perkara-perkara yang sepele. Jangan sampai itu terjadi. Maka Rasulullah ketika mendengar seperti itu, maka Rasulullah SAW mengingatkan, jangan bawa-bawa suku-suku kalau lagi bertikai seperti itu. Kalau zaman sekarang, apa namanya, tim kesayangannya kalah, pawuran, berontak. Akhirnya apa? Ratusan orang mati, diinjek-injek. Ya, kan banyak terjadi. Di Indonesia juga banyak yang seperti itu. Ya, gara-gara tim kesebelasannya kalah, gak terima, lempar batu, sana lempar, sini lempar, akhirnya berantem. Yang korban, wanita dan anak-anak. Biasa seperti itu. Korban, sia-sia. Allahul musta'an. Maka jangan sampai seperti itu ya. Masalah-masalah sepele. Bismillah. Waqala Abdullah bin Ubay bin Salul. Perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul, waqad fa'aluha, mereka telah melakukannya, yaitu telah merebut, yaitu ketika melihat ada sahabat Ansar Muhajirin ini ya rebutan air, ya wajar manusiawi ya, kadang ya namanya orang kadang ada sisi manusiawinya. Tapi sahabat tetaplah sahabat yang mulia. Kesalahan ya termaafkanlah. Begitu ya cara menyingkapinya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menyaksikan, tuh mereka sudah melakukannya itu, sudah mau merebut wilayah kita ini. Nah, wallahi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azz minha al-adhal. Maka dia pun bersumpah, demi Allah, kalau kita kembali ke Madinah, orang mulia akan mengusir orang hina. Qala Jabir. Berkata Jabir bin Abdullah, wa kana al-ansar bil madinati akthara min al-muhajirin hina qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat Ansar di Madinah jumlahnya paling banyak dibanding muhajirin saat Rasulullah baru datang. Tsumma kathara al-muhajiruna ba'da dzalik, setelah itu orang-orang muhajirin semakin banyak jumlahnya, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Wa qala Umar, maka Umar mengatakan, jadi perkataan Jabir ini sisipan ya, artinya keterangan. Ya, perkataan Abdullah bin Ubay ketika melihat orang muhajirin itu sudah mulai banyak, dia ngomentar dengan komentar yang sinis, komentar yang tidak enak. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Da'ni adribu 'unuqa hadzal munafiq." Biarkan aku tebas leher ini orang munafik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu la yatahajjatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashhabah." Jangan, jangan. Nanti manusia akan mengira bahwasanya Muhammad membunuh temannya sendiri. Jangan. Ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dari Husain bin Muhammad Al-Maruzi dari Sufyan bin Uyainah, diriwayatkan oleh Bukhari dari Al-Humaidi dan Muslim dari Abi Bakar ibn Abi Syaibah dan yang lainnya dari Sufyan dengan sanad yang sama. Ini hadisnya sangat sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bukan hanya dari Bukhari Muslim, dari guru-guru mulianya Bukhari Muslim. Jadi disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, Bukhari meriwayatkan dari Humaidi. Humaidi adalah guru paling mulianya Imam Bukhari. Ya. Ada yang mengatakan setelah Syafi'i. Ada yang mengatakan ya orang Mekah yang paling disegani oleh Bukhari adalah Humaidi. Sehingga kalau di Sahih Bukhari, beliau buka hadis pertama dalam Sahih Bukhari adalah Al-Humaidi. Qala haddatsana Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair. Namanya adalah Abdullah bin Zubair. Ya, Al-Makki, orang Mekah, gurunya Imam Bukhari. Ya. Kemudian pula Imam Muslim, guru seniornya selain Imam Bukhari adalah Abu Bakar ibn Abi Syaibah, penulis kitab Musannaf ibn Abi Syaibah. Ya, ini sekalian dikenalkan membuktikan hadisnya sangat sahih sanadnya. Jadi kisah ini kisah yang dikisahkan dalam banyak hadis. وقال الإمام أحمد بركاته إمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن محمد بن كعب القرضي عن زيد بن أرقم قال أبلغ من أتاكن زيد بن أرقم كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم suatu ketika aku bersama Rasul صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك dalam perang Tabuk. فقال عبد الله بن أبي Abdullah bin Ubay mengatakan, la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azz minha al-adl. Kalau kita kembali ke Madinah, benar-benar orang mulia akan mengusir orang hina. Qultu fa'aytu an-nabiyya fa akhbartuhu. Maka aku pun datang kepada Nabi dan aku beritakan kabar ini. Qala fa halafa Abdullah ibn Ubay annahu lam yakun syai'un min dhalik. Maka Abdullah bin Ubay itu bersumpah atas nama Allah bahwasanya tidak pernah mengucapkan demikian. Dan tentunya ketika orang bersumpah, maka kita harus berhati-hati, karena dalam rangka menghormati sumpah tersebut. Bahkan ada sebuah riwayat kisah Nabi Isa, ini kisah Israiliyat ya, tapi boleh diceritakan. Kisah Nabi Isa menangkap seorang pencuri dengan tangannya, kedapatan, jelas nyuri, tangkap. Kamu nyuri, wallahi la, tidak demi Allah. Maka Nabi Isa langsung mengeluarkannya. Ya, ya. Beliau mengatakan, aku harus mengagungkan nama Allah. Mungkin mataku yang salah lihat. Jadi, biarkan. Artinya apa di sini, ma'asyiral muslimin? Bukan masalah apa membuktikan itu orang mencuri atau tidak, tapi dia sudah berani bawa nama Allah untuk melindungi dirinya, maka urusannya nantilah sama Allah. Ya. Ini dalam hal-hal yang belum sampai ke taraf pengadilan. Tapi kalau sudah taraf pengadilan, itu sumpah pun nanti akan dibuktikan. Ya, sumpah. Misalkan kan al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Rasulullah bersabda, bukti atas si penuduh yang mengingkari maka dia sumpah. Ya. Kalau ternyata buktinya kuat, kemudian si yang mengingkari bersumpah, maka hakim akan memutuskan sesuai dengan ilmunya dia. Misalkan ini sumpahnya palsu misalkan, maka akan bayar kafarat dan tuduhan itu akan terjatuh misalkan. Jadi kewajibannya adalah si penuduh itu harus bawa bukti. Ya, kalau si yang tertuduh, kalau dia ingkari cukup sumpah saja selesai. Makanya mendingan penuduh apa si tuduh? Ya kita gak pengen ya jadi penuduh atau yang dituduh. Tapi kan dalam keseharian kan ada saja ya. Maka jangan sampai jadi penuduh, karena penuduh itu bebannya berat. Dia harus ada bayin, harus bukti, ada buktinya. Kalau tidak dia akan dihukum dengan tuduhan tadi. Dan yang paling jelek tuduhan adalah tuduhan-tuduhan yang sifat kekejian. Tuduhan zina. Ini sangat besar ya. Bahkan namanya qadhib. Walaupun dia melihat secara langsung, tapi kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan dicambuk 80 kali. Persaksiannya dicabut, ya, dia tidak bisa jadi saksi lagi. Enggak boleh jadi imam, enggak boleh jadi apa? Ya, perkara-perkara agama lah. Kalau tuduhan-tuduhan qadhif, maka hati-hati. Ya. Mendingan enggak usah nuduh, hatta tahu nasihatin saja. Ya. Karena kalau sudah menuduh, menuduh itu ke pengadilan. Kalau sudah ke pengadilan dibawa, maka membawa 4 orang saksi yang menyaksikan langsung. Itu kalau masalah qadhif, dalam masalah tuduhan zina. Kalau suaminya yang menuduh, ya, ada ulama yang mengatakan tetap dituntut, atau kalau tidak adalah mula'anah, mengadakan sumpah di situ. Sumpah laknat di situ di hadapan hakim. Maka hati-hati intinya, ya. Tuduhan-tuduhan itu mengerikan. Tuduhan itu mengerikan. Hari kiamat ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum dunia, hakim dunia, ya, manusia. Bisa lupa, bisa salah untuk memutuskan, manusia. Tapi hakim, ahkamul hakimin, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha menghakimi. Tidak akan luput sedikit pun. Ya, hati-hati yang namanya masalah-masalah seperti ini. Kita kembali kepada kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia bersumpah, falamani qaumi, maka kaumku mencelaku. Jadi pemuda tersebut Zaid bin Arqam sebagai pihak yang mendengar perkataannya Abdullah bin Ubay, justru akhirnya apa? Dicela sama kaumnya. Kamu jangan nuduh sembarangan, kamu jangan, dan seterusnya. Ya, memang terkadang orang yang benar belum tentu pada posisi yang enak. Terkadang yang benar itu di posisi yang disalahkan. Jadi sabar. Tapi kalau dia sabar, ada jalan keluar di situ. Wa qalu ma arata ila hadza? Apa yang kamu maksud dengan ini? Buat kekacauan, keributan saja kamu. Menuduh-nuduh. Dituduhnya demikian. Qala fantalaqtu fanimtu kasiban hazinan, maka kata Zaid bin Arqam, maka aku pun pergi menyendiri, aku tidur berselimut dalam keadaan aku menangis sangat sedih. Saya yang benar tapi saya yang disalahkan satu kampung, satu negara. Luar biasa. Qala fa arsala ila nabiyil fa arsilu ila nabiyillah, maka diutuslah kepada Nabi Allah wahyu, yaitu oleh malaikat. Faqala inna Allah qad anzala udhraka wa sidqaka. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Zaid bin Arqam, sesungguhnya Allah telah menurunkan uzur bagimu dan kejujuranmu. Ini mulianya Zaid bin Arqam. Untuk membela Zaid bin Arqam turun wahyu. Ini mulianya sahabat. Sabar dia dalam kebenaran. Ya, kalau sekarang enggak turun wahyu jelas ya, tapi pasti turun pertolongan Allah. Kalau kita di pihak yang benar pasti ya akan Allah berikan pertolongan. Yang penting sabar. Fa nazalat hadhil ayat, turunlah ayat ini. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu. Mereka lah orang-orang yang mengatakan, jangan kalian berinfak atas Rasulullah. Ya. Jadi orang-orang munafik, Rasulullah suruh menyeru kepada infak. Mereka mengatakan, jangan infak itu. Jangan infak ke situ. Jangan infak ke Rasulullah. Jangan membantu Rasul dan seterusnya. Hatta balagha la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azzu minhal adhal. Sampai turunlah firman Allah Ta'ala. Ya, dari humul ladina yakulun. Sampai la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azzu minhal adhal. Nah, ini semuanya adalah perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga dia digelari sebagai Rasul Munafiqin. Ketuanya orang-orang munafik. Na'udzubillah min dalik. Demikian riwayat Bukhari. Dari Adam bin Abi Iyas, dari Syu'bah, kemudian mengatakan, ya, dari Ibnu Abi Zaidah, dari A'mash, dari Amr, dari Ibnu Abi Layla, dari Zaid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, dari hadis Syu'bah dengan riwayat yang sama. Ya. Tetapi perlu diingat, Abdullah bin Ubay bin Salul walaupun Rasul Munafikin tetapi punya anak dari kalangan sahabat Nabi yang sangat mulia, namanya juga Abdullah. Jadi bapaknya Abdullah, anaknya juga namanya Abdullah. Namanya Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Itu sahabat. Tapi bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul jadi ketuanya orang munafik. Demikian pula Abu Jahal. Ya, Abu Jahal dia kan ketuanya orang kafir. Ya kan? Tapi dia punya anak yang jadi sahabatnya Nabi. Namanya siapa? Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahlin. Ya. Sahabat yang mulia. Ya, anaknya sahabat, bapaknya bibite wong kafir. Demikian pula kita punya sahabat, yaitu Rasulullah punya sahabat, kita tahu panglima beliau namanya siapa? Khalid bin Walid. Bapaknya ini jejengkote munafik, Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid. Bapaknya Walid bin Mughirah jejengkotnya orang munafik. Jejengkotnya orang kafir. Nah, jadi demikian ma'asyiral muslimin. Terkadang anaknya soleh, bapaknya seperti itu. Atau bahkan terkadang bapaknya soleh, anaknya yang tidak soleh. Siapa anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang tidak mau masuk Islam? Siapa? Ada yang tahu namanya? Yang saat perang Abu Bakar As-Siddiq melawan anaknya sendiri. Ya. Demikian keadaannya. Ya. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hidayah itu milik Allah. Maka bersyukur kalau kita cinta ilmu, senang ibadah, senang ke masjid, itu kita syukuri. Enggak semua orang itu bisa ke masjid. Enggak semua orang tahan satu jam dengerin taklim. Ya, jarang. Ya, tapi yang taklim juga enggak usah bangga diri. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita syukuri. Dan syukur itu harus disampaikan. Kita syukur. Mau duduk, dengarkan taklim satu jam lebih. Itu ya keutamaan besar. Ya, karena banyak orang yang jangankan satu jam, baru nyebut. Ya, assalamualaikum. Wah, sok alim kamu. Nah, dan seterusnya. Sehingga syukurilah. Bersyukur kepada Allah SWT dengan cara dijaga. Dijaga ucapan kita dan perbuatan kita supaya kita istiqomah insyaallah taala. Jangan sampai kita rusak gara-gara ucapan-ucapan kita. Kemudian masih ada waktu. 2 menit. Tariqun ukhra an Zaid, riwayat yang lain dari Zaid bin Arqam. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى ابن آدم ويحيى ابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم وقال ابن أبي بكير عن زيد بن أرقم dari زيد بن أرقم beliau mengatakan خرجت مع عمي في غزاة, aku keluar bersama pamanku dalam pertempuran yang dipimpin langsung oleh Rasul. Jadi kalau ghaza atau ghazwa itu pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasul. Tapi kalau saraya itu pasukan utusan Rasul, tapi tidak dipimpin oleh Rasul. Dan ghaza atau ghazwa itu enggak harus terjadi perang. Walaupun kita terjemahkan perang, tapi terkadang Rasulullah sudah berangkat dari Madinah tapi enggak nemui lawan, enggak temui musuh, akhirnya balik lagi. Nah, ini dalam bahasa Arabnya tetap disebut ghazwa. Fasami'tu Abdullah bin Ubay bin Salul yaqulu li ashabi. Aku mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada temannya, "La tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah." Jangan kalian berinfak untuk Rasulullah, untuk kepentingan Rasul. "La in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-'azz minha al-adhal." Kalau kita kembali ke Madinah, orang mulia akan mengeluarkan yang hina. Fadzakartu dzalika li 'ammi. Maka aku sebutkan perkara ini kepada pamanku, fadzakarahu ammi li Rasulillah. Maka pamanku menyebutkan kepada Rasulullah. Fa arsala ila Rasulillah fa hadatsuhu. Fa arsala ila Rasulillah, maka aku diutus kepada Rasulullah, maka aku ceritakan. Ya. Fa arsila ila Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabihi, maka diutuslah utusan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa halafu billahi ma qalu, tetapi mereka bersumpah atas nama Allah tidak mengucapkan demikian. Fakadzabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu, ya, tetapi kemudian Rasulullah menganggapku itu salah, dusta, dan menganggap Abdullah bin Ubay itu benar. Kenapa? Sumpah. Ya. Fa asabani hammun lam yusibni mithluhu qat, maka aku pun mendapatkan kesedihan yang teramat sangat, yang belum pernah aku sedih seperti itu. Gimana tidak sedih? Rasulullah saat itu tidak percaya dengan dia. Itu galaunya luar biasa. Ya. Yang munafik saat itu dipercaya. Karena apa? Sumpah. Karena sumpah. Wa jalastu fil bait, aku duduk di rumah. Faqala ammi, maka pamanku mengatakan, ma aradta ila an kadzbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktaka, tidaklah engkau inginkan kecuali engkau berdusta kepada Rasul dan membuat marah Rasul, yaitu pamannya ini karena merasa jadi perantara untuk menyampaikan ini jadi marah. Kamu cuma berdusta dan hanya bikin jengkel Rasul, ibaratnya begitu bahasa kita. Pamannya marah, tambah sedih lagi ini Zaid bin Arqam, tambah galau ini. Hatta anzalallah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat idza ja'al munafiqun, yaitu surat ini, surat al-munafiqun. Ala fa ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepadaku dan membacakan surat al-munafiqun tadi. Tsumma qala, dan mengatakan, innallaha qad saddaqaka, sesungguhnya Allah telah menerima kejujuranmu, menerima persaksianmu, yaitu sudah menyatakan bahwasanya engkau itu berkata jujur. Nah, ini langsung yang membela adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam seseorang itu berjalan atau berbicara di atas kebenaran, maka sabar dia. Karena terkadang kita berbicara benar, membawa kebenaran, tapi berada di sebuah kesempatan situasi yang tersalahkan. Dihajar, dihardik oleh teman-teman kita, dianggap salah, dianggap berdusta, padahal kita benar. Nah, gimana solusinya? Sabar. Sampai Allah bukakan jalan keluar. Karena kalau kita banyak berbicara, nanti malah salah. Ya, karena persaksiannya tadi sudah ditolak. Nah, ya, sabar, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Karena kemunafikan itu pasti akan terbongkar. Kejahatan pasti akan terbongkar. Maka sabar ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk memegang kebenaran ya, walaupun posisinya saat itu tidak mendukung kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.